bin Barjas rahimahullahu taala, kita telah menjelaskan pada al-aslul awal, usul yang pertama, yaitu al-ihtimam bil ilmi syar'i, perhatian dan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu syariat Islam ini. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, al-aslu tsani al-hirsu 'ala tatbiqil 'amali lil Islam, yaitu bersemangat, bersungguh-sungguh pula di dalam mempraktikkan, mewujudkan dalam bentuk amal terhadap dinul Islam ini. Kata beliau rahimahullah, hadzal hirsu yashmalul hirs 'ala al-'amali bil wajibat asy-syar'iyyah kas-salawatil khams wa birrul walidain wa nahwi dzalik, kama yashmalu aydan al-hirsu 'ala al-'amali bis-sunnah wa ihya'iha bainan nas mastata'a al-muslimu ila dzalika sabila. Bersemangat terhadap ilmu juga tentunya mencakup semangat terhadap amal, yaitu mewujudkan dalam bentuk amal dari perkara-perkara yang diwajibkan secara syar'i, diwajibkan secara syariat Islam dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya salat lima waktu, berbuat baik pada kedua orang tua dan selainnya. Naam, maka kita harus bersungguh-sungguh menegakkan dalam bentuk amal apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bersemangat di dalam mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainan nas, di tengah-tengah manusia. Naam, sesuai yang kita mampu, sesuai yang dimampui oleh setiap muslim untuk menghidupkan dan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Barakallahu fikum. Seperti yang dicontohkan oleh beliau, kan nawafil wal witr wa qiyamil lail wa qiyamut tatawwu' wal infaq wa nahwihi aidan yahris 'ala al qiyami bihi, menegakkan salat-salat sunnah, witir, qiyamul lail, tahajud, qiyamut tatawwu' yang sunnah-sunnah, berinfak dan selainnya dari amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semaksimal mungkin menegakkan seluruhnya. Naam, bukan saja yang wajib, tetapi menyempurnakannya dengan yang sunnah-sunnah. Karena tidaklah seseorang yang menjaga amalan-amalan wajibnya dan menambah dengan yang sunnah-sunnahnya, melainkan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri hamba tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ma'ruf dan masyhur yang kita semua mengetahuinya insyaallah. Naam, yaitu dalam hadisul kursi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Naam, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menambah yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Berarti amalan menegakkan sunnah menyebabkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi pendengarannya, pandangannya, tangannya, kakinya, anggota badannya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menolong hamba tersebut karena Allah mencintainya. Naam, sebabnya karena dia menjaga yang wajib-wajib lalu kemudian menambah dengan yang sunnah-sunnah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, prinsip ahlus sunnati wal jamaah harus bersemangat terhadap ilmu dan juga amal. Naam, tentunya kita semua telah mengetahui bahwa ilmu tanpa amal adalah merupakan sifat daripada Yahudi, dan sebaliknya amal tanpa ilmu adalah merupakan sifat daripada Nasar. Tentunya kita semua tidak ingin untuk menyerupai Yahudi wan Nasara. Maka ahlus sunnati wal jamaah berupaya dan berupaya semaksimal mungkin, sekecil apapun, dalam bentuk kebaikan sunnah ditegakkan, dihidupkan. Dalam bentuk yang menyelisihi sunnah, bid'ah dijauhi dengan sejauh-jauhnya, ditinggalkan. Barakallahu fikum. Saya ingin mentambih pada antum. Naam, mengingatkan untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, sebagai bentuk penerapan usul yang kedua ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf. Tadi saya mendengar di tengah sholat kita berdering suara jawal, suara HP, apalagi deringnya itu musik. Fala haula wala quwata illa billah, ilallahi mustaka. Kepada Allah kita mengadu dan la haula wala quwata illa billah. Tidak pantas bagi seorang muslim, apalagi sunni salafi, menjadikan HP-nya dengan ring musik. Yang pertama, musik adalah haram. Insyaallah tidak perlu kita menjelaskan, semua tahu musik adalah haram. Yang pertama. Yang kedua, mendzalimi saudara-saudaranya yang lain yang sedang sholat berupaya untuk khusyuk, mengganggunya dengan suara nada dering tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzakumullah, ahlus sunnati wal jamaah selalu mengingatkan dan mengingatkan. Sekecil apapun harus kita ingatkan. Naam, hendaklah kalau tidak mampu mematikan HP, rubah nada deringnya dengan dering sekali saja sehingga tidak mengganggu jamaah musallin. Barakallahu fiik. Sekali lagi, ini bentuk praktek amal terhadap ilmu yang kita ketahui. Karena ilmu bukan untuk sekedar ditahu, tetapi untuk diamalkan. Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fiik. Dan yang kedua, al-afu minkum. Bukan saya merendahkan antum sekalian, demi Allah, Tetapi semata-mata kita semua wajib untuk saling menasihati di atas amal syar'iyah. Wallah. Nah, saya melihat masjid ini masjid Ahlus Sunnah insyaallah. Naam walala. Di depan saya ada Abuna, ayah kami yang saya muliakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Pak Hasan. Saya cuman menerapkan apa yang menjadi prinsip Ahlus Sunnah sebagai bentuk tanasu alal birri wat taqwa. Saya melihat pada masjid ini terdapat hal yang menyelisihi syariat. Nah, dan ini mengkhawatirkan. Dan insya Allah ini suatu hal yang tidak disengaja biiznillah. Nah, mudah-mudahan bisa dirubah. Yaitu lafzul jalalah dan bintang enam. Al-afu minkum. Bintang enam adalah bintangnya Yahudi, tasyabbu bil Yahudi, yang menjadi tiros Islamiyah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Bintang yang dibuat oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Saudi Arabia itu bintang delapan, segi empat yang dibalik. Ya, segi empat dipertemukan dua segi empat dengan dimiringkan sedikit menjadi segi delapan. Segi enam yang seperti ini adalah bintangnya Yahudi. Afwan, barakallahu fikum. Ini yang saya ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sebaiknya dihilangkan. Nah. Segi lima. Iya, segi lima maksud saya. Ini segi? Segi lima, bukan segi enam. Enam. Segi lima, jazakumullah khair. Iya. Itu bintangnya Yahudi. Nah, jadi kalau mau dirubah sebaiknya dibuat segi delapan. Kemudian masalah lafzul jalalah. Ini lafzul jalalah ya. Iya, saya lihat bentuknya lafzul jalalah. Bentuknya, tapi dari luar sana. Nah, ini juga Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan punya fatwa rahimahafidzahullah bahwa lafzul jalalah dan lain sebagainya bukan untuk digantung atau ditempel di dinding atau lain sebagainya, karena bisa mengandung bentuk istihza, pengolok-olokan terhadap ayat-ayat Allah atau lafaz-lafaz Allah. Barakallahu fikum. Nah, labas. Juga saya lihat pada les plafonnya. Iya, ada Allah Muhammad. Juga fatwa ulama enggak boleh. Apalagi menderetkan nama Allah dan Muhammad. Labas. Barakallahu fikum. Sebagai bentuk tanasuh alal birri wat taqwa, kita semua butuh saling ingat mengingatkan. Karena kita tidak ada yang sempurna, kita butuh saudara kita yang lain. Naam. Kita semua tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian, kadang-kadang lalai dan salah, maka kita berterima kasih kepada saudara kita yang mengingatkannya. Jazakallahu khairan. Ini tanda keikhlasan. Nah, seseorang di dalam ilmu yang bermanfaat, dia akan berusaha untuk mengamalkan dengan amalan saleh. Maka insyaallah minimal akan menjadi contoh buat awamun nas, buat awamnya kaum muslimin yang di masjid-masjid mereka menempel hal-hal yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan biiznillah. Kita lanjut pernyataan. Afwan, ada juga yang saya lupa lagi. Jangan sampai saya lupa. Jadi kesempatan saya ingatkan juga, karena saya tinggal di atas, saya melihat pada ujung kubah juga ada lafzul jalalah di luar masjid, di atas kubah. Nah, itu juga lebih-lebih. Nah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin insyaallah para ulama tidak membolehkan hal tersebut. Nah, insyaallah kalau ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya yakin tidak ada satupun yang akan membolehkannya. Nah, taib. Lanjut perkataan Syekh Abdul Salam Barjas hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala, yaqulu Abu Abdurrahman Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddathuna alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an, ya'ni as-sahabah, annahum kanu yastaqra'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-amal, fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an. Berkata al-Imam Abu Abdurrahman Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, mereka suatu kaum menceritakan kepada kami, yakni mereka membacakan kepada kami Al-Quran, yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka membaca Al-Quran dari mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka meminta naam sebagai bentuk mulazamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan Al-Quran, kemudian mereka membacakan Al-Quran itu, mempelajarinya. Naam, maka para sahabat, mereka kalau mempelajari Al-Quran dari Rasulullah 10 ayatin 10 ayat, lam yukhallifuha hatta ya'malu biha minal amal, mereka tidaklah membiarkan begitu saja 10 ayat ini selesai dipelajari, melainkan mereka mengamalkan 10 ayat tersebut, baru kemudian mempelajari lagi ayat yang berikutnya. Ini sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mempelajari Al-Quran dan mempelajari amal secara bersamaan. Jadi bukan sekedar ilmu saja, tetapi amalan, itulah yang terpenting. Bahkan sebagaimana ucapan sebagian para ulama kita, al-amalu huwal ghayah, al-ilmu huwal wasilah. Amalan itu adalah tujuan yang utama, tujuan akhir. Adapun ilmu adalah wasilah yang mengantarkan untuk beramal, karena tidak mungkin bisa beramal tanpa ilmu. Naam, maka tujuan yang utama adalah al-amal. Inilah sunnah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahada huwa manhajus salaf, inilah manhaj salaf rahmatullah alaihim ajma'in. Yukrinuna al-ilm bil-amal, mereka menghubungkan ilmu dengan amal. Lianna al-amala bil-ilmi yukhallisu minal wa'id asyadidi al-mutarattabi ala tarkil amalil wajib fi qawlillahi azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Naam, inilah manhaj para salaf, semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Mereka menghubungkan ilmu dengan amal, karena al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu ini akan menyebabkan, akan menjauhkan hamba tersebut dari ancaman yang dahsyat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang meninggalkan amal. Naam, apa-apa yang mereka telah ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, menyeru kita semua sebagai ummatul Islam, kaum mukminin muslimin, mukminat muslimat, lima taquluna ma la taf'alun, Mengapa kalian berkata apa-apa yang kalian tidak amalkan? Kabura maqtan, kebencian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala antaqulu ma la taf'alun. Apa-apa yang kalian ucapkan ternyata kalian tidak mengamalkannya. Naam. Maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kebencian besar di sisi Allah. Orang-orang yang telah mengetahui ilmunya dan tidak mengamalkannya atau bahkan menyelisihi ilmu tersebut. Naam. Wa li'anna al-'amala bil 'ilmi fihi intikasun 'anis sifatil mamqutah allati wasafa Allahu biha al-yahud fi qawlihi 'azza wa jalla مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Beramal dengan ilmu terdapat padanya intikas anis sifatil mamqutah, yaitu mengeluarkan diri, melepaskan diri dari sifat yang dimurkai Allah, yaitu sifat yang ada pada kaum Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya yang mulia dalam suratul Jum'ah pada ayat yang kelima. Matsalul ladzina hummilut tawrata, permisalan orang-orang yang memikul Taurat, tsumma lam yahmiluha, permisalan orang-orang yang dipikulkan dengan Taurat lalu kemudian mereka tidak memikulnya. Permisalannya adalah seperti himar, kata Allah. Seperti himar yahmilu asfara, memikul kitab-kitab di punggungnya. Nah, kitab-kitab yang tebal yang berisi ilmu dipikul di punggungnya. Tetapi tidak diamalkan. Nah, itulah permisalan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu, seperti himar. Naam. Bisa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah. Alangkah buruknya permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Naam. Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwa orang-orang yang meninggalkan amal dari ilmu yang dia ketahui, maka dia adalah orang-orang yang zalim, kaum yang zalimin. Naam. Wa fil amali bil ilmi al-wusul ila al-ghayatil mansyudah bi talabil ilm. Walidhalika qala al-Fudail ibn Iyadh rahimahullah, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi, fa idza amila bihi kana aliman. Maka juga beramal dengan ilmu terdapat padanya al-wusul ilal ghayah, yaitu sampai pada tujuan yang dituju, tujuan akhir yang diinginkan oleh semua. Naam, kita adalah beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Naam. Oleh karena itu Al-Imam Fudail ibn Iyadh rahimahullah berkata, beliau seorang tabi'in, la yazalul alimu jahilan, senantiasa orang yang berilmu itu dikatakan jahil sekalipun dia punya ilmu, tapi dia masih tetap dikatakan jahil hatta ya'mala bihi, sampai dia mengamalkan ilmu tersebut, barulah dia dikatakan orang yang aliman, orang yang berilmu, ulama. Naam. Demikian dinukilkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitabnya Iqtidaul Ilmil Amal. Imam Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi memiliki kitab dengan judul Iqtidaul Ilmi Al-Amal, yaitu meniti ilmu itu dengan amal. Naam. Barakallahu fikum. Fad da'watus salafiyyatu tu'na bihadha Naam, tu'ni bihadzal asl wa tar'ahu wa tahuthun nasa 'ala al-inshighal bihi. Fa innal inshighala bil 'amali anfa'u min al-inshighali bima la fa'idata fi min kalamin mubahin wa nahwi dhalik. Maka dakwah salafiyah sangat perhatian dengan prinsip ini. Sangat menjaga prinsip ini. Yakni prinsip tatbiqul amal. Penerapan dalam bentuk amal. Naam. Dan dakwah salafiyah menganjurkan kepada manusia untuk sibuk dengan amal tersebut. Dan menyibukkan diri dengan amal ini lebih bermanfaat daripada menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada faidahnya dari ucapan-ucapan yang mubah dan lain sebagainya. Nah, maka sibuk dengan amal ini adalah merupakan prinsip ahlu sunnati wal jamaah dakwah salafiyah. Falau anna syababana waffaqahumullahu ta'ala qamu bihadal asal haqqal qiyami lasalimu minal wuku'i fi kathirin minal umuri allati laysat min khasaisihim wallati al-ishtighalu biha mudi'atun lil waqt kal ishtighal bitatabu'i siyasat wa kadda'wati ila tafakkur fiha ila jami'in nasi wa nahwi dhalik. Seandainya pemuda-pemuda kita semua, semoga Allah memberi taufik kepada mereka menegakkan prinsip yang kedua ini dengan sebenar-benar penegakan, maka niscaya mereka akan selamat dari terjatuhnya dalam kebanyakan perkara-perkara yang laisat min khasaisihim, dalam perkara-perkara yang bukan kekhususan mereka, dalam perkara-perkara yang tidak memberi manfaat untuk mereka. Naam. Jangan difahami di antara syubhat yang selalu kita dengarkan dari orang-orang yang memiliki manhaj mutalawin, mumayyi' la'ab, manhaj yang lembek, yang suka menggembosi, yang berwarna-warni di dalam dakwah salafi ahlus sunnah wal jama'in. Syubhat mereka, jangan kalian sibukkan para pemuda salafiyin dengan fitnah perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lalu mereka tidak merinci. Nah, akhirnya para kaum salafiyin, para pemuda salafiyin, kalau ada saudaranya yang mentahdir suatu kelompok atau menjelaskan suatu syubhat, langsung sinis. La ya akhi, ini tidak bermanfaat. Jangan bicara demikian. Apalagi kalau berbau tahdzir, hajar. Jangan bicara demikian. Jangan sibukkan mad'u salafiyin dengan hal tersebut. Sibukkan dengan ilmu. Seakan-akan ilmu bantahan rudud, ilmu jarah wa ta'dil itu bukan bagian dari ilmu. Seakan-akan demikian, dipisahkan. La haula wala quwata illa billah. Ini syubhat. Nah, ada lagi yang menyatakan bahwa ilmu rudud, ilmu jarah wa ta'dil itu sedikit sekali dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Maka ilmu bantahan rudud, jarah wa ta'dil itu sedikit. Ini juga syubhat. Ya ikhwah, yang mengucapkan ini bukan orang-orang yang biasa. Bahkan yang mengucapkan ini orang-orang yang memiliki ilmu dan dikenal sebagai penuntut ilmu mujtahid. Bahkan dikenal sebagai ulama. Nah, namun pentingnya kita semua selalu kembali kepada ulama rabbaniyun, ulama al-barizuna fi khasaisihim, yang menonjol dan istimewa, punya keahlian khusus dalam bidangnya, dalam khususnya ilmu jarah wa ta'dil. Kembalikan kepada ulama-ulama tersebut. Apa pernyataan mereka. Ternyata mereka menyatakan itu adalah syubhat. Itu adalah pengkaburan di dalam dakwah as-salafiyah. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita manhaj tasfiyah wa tarbiyah? Penjernihan terlebih dahulu, baru kemudian tarbiyah pendidikan. Mengajarkan sesuatu yang sudah dijernihkan. Lalu para ulama kita menyatakan, mungkinkah terwujudkan sebuah tarbiyah kalau tanpa tasfiyah? Dan mungkinkah tasfiyah itu terwujudkan tanpa adanya rudud, tanpa adanya bantahan menjelaskan tentang fitnah, menjelaskan tentang abatil, kebatilan-kebatilan, menjelaskan tentang syubhat, syubhat-syubhat, kelompok atau individu-individu. Mungkinkah terwujudkan tasfiyah? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ma'asyiral muslimin. Ikhwani fiddin. Naam. Maka manhaj ahlus sunnah wal jamaah dibangun di atas tasfiyah wa tarbiyah. Penjernihan terlebih dahulu, membantah dan menjelaskan segala bentuk abatil, kebatilan-kebatilan, syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Barulah setelah itu ditarbiyah umat ini dengan sesuatu yang sudah jernih tersebut. Itu metode ahlus sunnati wal jamaah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha." Nah, siapa yang mengingkari membantah taghut, ini tasfiyah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini tarbiyah. Naam, Allah mengajarkan tasfiyah wa tarbiyah. Maka jangan pisahkan ilmu rudud, bahwa itu bukan bagian dari ilmu-ilmu yang banyak di dalam kitab para ulama, melainkan secuil atau sedikit. Oleh karena itu menjelaskan pula cukup 5 menit, 10 menit. Naam, sekali lagi ini syubhat yang banyak menempel dan menimpa, masuk ke dalam hati-hati dan pemikiran salafiyin di Indonesia ini sangat banyak sekali. Bahkan kepada para asatidah kita. Nah, yang harus disingkap dan dijelaskan. Barakallahu fikum. Nah, maka harus merujuk kepada para ulama yang mutakhassis di bidangnya, yang ahli dalam bidangnya tersebut. Merujuk kepada mereka. Asy-Syaikh Rabi' Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah merupakan alimul ulama fil jarh wa ta'dil. Nah, dipersaksikan oleh kibar ulama, bahkan kita katakan pendiri-pendiri dakwah salafiyah di zaman kita, yang telah meninggal dunia belum lama. Imam Al-Albani rahimahullah, Imam Ibn Baz rahimahullah, Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, semua menyatakan dan memuji kepada Syekh Rabi' bin Hali Al-Madkhali bahwa beliau adalah imam jarh wa ta'dil. Sekalipun beliau sendiri sebagai bentuk tawaduk tidak mau dikatakan sebagai imam, bahkan marah untuk dikatakan sebagai imam jarh wa ta'dil. Tapi ucapkanlah beliau adalah an-naqid, sebagai pengkritik, sebagai bentuk tawadu'an. Sifat rendah hati yang ada pada beliau rahimahullah, tidak takabur, tidak sombong, tidak senang dengan pujian tersebut. Nah, berbeda dengan sebagian ustaz kita yang mungkin wallahu alam dengan sifat-sifat kibir itu, ta'ajjub itu, menjadikan dia menyimpang, menjadikan dia ditahdir oleh ulama kita. Naam, kita lihat di majelis-majelis daurah seperti ini, ketika disampaikan dengan berbagai pujian biografinya, hafal ini, disebutkan nama dan lain sebagainya, muridnya ini dipuji demikian demikian, hafal dan lain sebagainya, tidak ada bentuk tawaduan. Nah, minimal sentilan sedikit saja bahwa saya tidak senang untuk disebutkan demikian demikian dan tidak pantas bagi saya. Nah, jangan diam. Itu kebiasaan para ulama kita, tawaduan. Nah, antum hadir di Bantul, daurah Bantul, kalau antum perhatikan, Syekh Khalid Al-Dhafiri dikatakan Al-Lamah. Beliau kemudian ketika mulai pembicaraannya diawali dengan menegur ini dulu, bahwa lastu Al-Lamah, aku bukan Al-Lamah. Nah, Al-Lamah itu untuk orang yang alim, kibar ulama. Ini tawadu. Nah, memang kenyataannya demikian. Jangan kemudian mendengarkan puji-pujian itu diam, akhirnya muncul sifat taasub, fanatisme pada para pengikut. Dipuji, dipuji, akhirnya ketika menyimpang sulit untuk ditinggalkan, karena sifat taasub, fanatisme sudah melekat di akal dan hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang terjadi ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah antum tahu semua. Nah, siapa yang kita maksudkan? Barakallahu fi. Dan itu kenyataannya. Nah, maka butuh untuk merujuk kepada ulama yang merupakan mutakhassis di dalam bidangnya, untuk agar kemudian kita tidak tertipu. Nah, dengan diri kita sendiri maghrur, tertipu dengan kemampuan yang Allah berikan pada kita, dan tertipu pula dengan syubhat-syubhat dari luar. Maka apa yang disampaikan oleh penulis di sini rahimahullahu taala, kalau seandainya para pemuda-pemuda salafiyin mereka menegakkan prinsip yang kedua ini, prinsip amal dengan sebenar-benarnya, maka niscaya mereka akan selamat dari terjatuhnya ke dalam perkara-perkara yang bukan menjadi kekhususan mereka. Nah, yakni bukan menjadi perkara kepentingan mereka, tidak ada manfaatnya untuk dunia dan agamanya. Naam, tidak ada manfaat sekali lagi untuk maslahat dunianya, lebih-lebih maslahat akhiratnya. Maka dia akan tinggalkan, dia akan selamat dari hal itu. Naam. Wallati al-ishtighalu biha mudhi'atun lil waqt. Yang kalau dia sibukkan dirinya dengan perkara itu, maka menghabiskan waktunya, melalaikan waktunya. Seperti ishtighal bitatabbu'is siyasat, sibuk mengikuti perkembangan politik, berita, koran, majalah, televisi. La, tidak ada manfaatnya ikhwani fiddin azakumullah. Naam, tidak ada manfaatnya. Melalaikan antum dari menuntut ilmu, melalaikan antum untuk mengenal ilmu yang fardu ain, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Antum terlalaikan dari semua itu. Naam, sibuk mencari berita-berita politik. Padahal dia sendiri belum pernah mungkin setiap hari membaca Al-Qur'an, atau tidak pernah menegakkan qiyamul lail atau salat witir. Kurang ibadahnya, kurang amalannya, tapi sibuk dengan berita-berita politik. Nah, ini tipu daya syaitan. Nah, juga kad'awati ila tafakkur fiha ila jami'in nas. Naam, mendakwakan untuk berpikir tentang siasat politik. Naam, ini semua perkara-perkara yang melalaikan dan menjauhkan dari ilmu dan amal yang bermanfaat. Fahadihil umur wa amthaluha laysat ila talib al-ilm wa innama hiya min ikhtisas ulatil amr. Adapun perkara siasat politik itu bukan kekhususan para talibul ilm, itu kekhususan para penguasa pemerintah. Naam, yang menangani masalah tersebut urusannya para umara ulatil amr, au man yunibu ay man yunibunahu, atau orang-orang yang menggantikan menduduki kedudukan para penguasa dari wakil-wakilnya. Naam, طيب. Kemudian kata beliau rahimahullah, ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة فأنت ترى شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة. Lihat bagaimana ketika para pemuda Islam menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat, bukan menjadi kepentingan mereka. Naam, kebanyakan mereka itu lemah di dalam ilmu dan amal syariah. Naam, engkau melihat para pemuda yang sibuk dengan fikul waqi', wawasan. Ya, sibuk dengan politik, dengan wawasan seperti dakwah Hizbut Tahrir misalnya. Thaqafah Islamiyah, wawasan Islamiyah tentang politik, ekonomi, dunia dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mendirikan khilafah Islamiyah bukan urusan kalian. Lihat bagaimana mereka ini, kebanyakannya tidak beramal, tidak punya ilmu syar'i yang benar dan tidak pula punya amal. Lemah di dalam ilmu syar'i dan amalan yang syar'i. Nah, ini kenyataan yang kita persaksikan. Naam, bahkan mereka tidak tahu hukum-hukum syar'i. Naam, fal wajibu ala syababina ayyattaqullah ta'ala fi anfusihim wa an yashghilu anfusahum bima ya'udu alaihim bil fa'idatil 'azima fid dini wad dunya. Wajib atas kita semua para pemuda Islam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri-diri mereka dan menyibukkan diri-diri mereka dengan yang memberi faedah, manfaat yang besar di dalam kehidupan dunia ini, terlebih-lebih di dalam kehidupan akhirat untuk agamanya. Ammal istighalu bima la faedata fi, adapun sibuk dengan yang tidak bermanfaat, wa ikhamul insan nafsahu fima laysa min ikhtisasihi, dan menceburkan manusia ke dalam apa-apa yang bukan bidangnya, bukan kekhususannya. Fahadha wabaluhu kabir wa yafutu alal insani minal ajr wal khairi syai'il kathir. Maka orang yang seperti ini mesti akan luput darinya pahala dan kebaikan yang banyak, akan terlalaikan. Naam, fa'ala syabab an yattaqullah, maka wajib para pemuda untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi anfusihim, pada diri-diri mereka, wa an ya'malu bima 'alimu minal 'ilm, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan apa yang mereka ketahui dari ilmu, hatta yafuzu dinan wa dunya, hingga dia menjadi orang yang menang beruntung di dalam agama dan dunianya. Naam, Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, al-asluthani, prinsip yang kedua yang merupakan prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Belum masuk waktu isya? Sudah. Iya. Karena waktu salatul isya telah masuk, maka kita akhirkan sampai pada ba'da salatul isya. Iya. Ada lagi. Setelah salat isya insyaallah taala pada prinsip yang ketiga, wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.